Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa bertemu dengan Anda dari studio Metro TV Manulife. Kita bertemu bersama-sama dalam Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar dan seperti biasa kalau berbicara mengenai Tafsir Al-Misbah tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita kali ini adalah Mary Putrian. Apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah siap pertanyaannya diajukan ke Pak Quraish? Insya Allah. Tenang, sabar. Ya. Nanti dulu. Mau langsung deh. Jangan nanti dulu. Menikmati indahnya bulan suci Ramadan, senang sekali kalau kita bisa bersama-sama di mana pada kesempatan kali ini Tafsir Al-Misbah akan membahas mengenai surat Asy-Syu'ara yang akan dimulai dari ayat 53. Surat Asy-Syu'ara ini adalah menceritakan bagaimana perintah Tuhan kepada Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun. Ya. Bisa kita mulai Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 53 sebelumnya. Ayat-ayat yang lalu itu berbicara juga tentang Nabi Musa. Beliau diutus kepada Bani Israel. Tetapi ketika itu Bani Israel yang ada di Mesir dikuasai oleh orang Mesir. Pemimpin tertingginya itu bernama, bermacam-macam namanya, jabatannya bernama Fir'aun. Sama dengan kita, pemimpin tertinggi kita itu presiden. Ya. Gitu. Atau raja. Atau raja. Ada dialog antara Musa dengan Fir'aun untuk membuktikan bahwa Tuhan Maha Esa. Dan bahwa Allah memerintahkan dia agar menyampaikan pada Fir'aun, izinkanlah Bani Israel yang kamu tindas ini untuk berpindah dari Mesir menuju ke Palestina. Ternyata dialognya gagal. Tuduhan bahwa ini Musa penyihir sehingga terjadi dalam dua tanda petik pertandingan gitu, yang ternyata dimenangkan oleh Nabi Musa karena memang beliau menyampaikan sesuatu bukan sihir tapi bukti kebenaran dari Allah. Nah, setelah sekian lama baru datang perintah Tuhan dalam ayat 53 ini. Wa auhayna ila Musa anisri bi ibadi innakum muttaba'un. Maka kami wahyukan kepada Musa. Kita harus bawahi setelah sekian lama beliau mengajak tetapi gagal, kami wahyukan, wahai Musa, berangkatlah di waktu malam membawa Bani Israel menuju ke Palestina. Kita berhenti sejenak. Perintah meninggalkan tempat itu tidak dilakukan kecuali setelah sekian lama berdakwah, mengajak, dan terbukti ajakan itu gagal. Jadi jangan kita sekarang ini berkata, saya udah ajak sekali dia enggak mau, udah deh saya mau tinggalkan aja. Di sini dia katakan, wa auhayna. Auhayna itu terambil dari kata wahyu. Wahyu itu dari segi bahasa berarti isyarat yang cepat. Wahyu bisa berarti ilham. Saya beri contoh. Kalau Anda lapar, siapa yang beritahu Anda bahwa Anda lapar? Perut. Haram. Baiklah, sesuatu dari dalam yang Anda sebenarnya siapa sih, tapi Anda terus merasa begitu, ya kan? Isyarat begitu cepat. Isyarat. Nah, itu ilham seperti itu. Wahyu juga isyarat cepat, tetapi wahyu ini dalam bahasa agama adalah informasi yang diterima oleh seseorang dan diyakininya bahwa itu sumbernya Allah. Anda memperoleh informasi melalui mimpi. Siapa yang beritahu Anda? Nabi-nabi mendapat wahyu. Kalau bukan nabi, tidak dapat wahyu. Dalam pengertian ini tadi. Iya, iya. Okay. Tapi kalau isyarat cepat, bisa saja kita dapat isyarat cepat. Lampu lalu lintas yang begitu cepat padam ini, itu isyarat kan? Iya. Informasi. Iya. Informasi. Itu bisa dinamai wahyu dari segi bahasa. Tapi kalau dari segi agama, wahyu itu informasi yang diterima seseorang dan diyakini itu bersumber dari Allah. Ini sekarang tidak ada lagi. Setelah nabi-nabi berakhir, tidak ada lagi wahyu dalam pengertian itu. Tapi kalau dalam pengertian kebahasaan bisa saja. Boleh jadi itu yang berkata wangsit. Oh, ya, okay, itu ya, bukan ya, wahyu. Ya. Tetapi dia merasa bahwa mendapat suatu informasi. Iya, tapi bukan wahyu. Bukan wahyu. Oke. Okay. Ini wa auhayna ila Musa anisri bi ibadi isri. Isra dan Mi'raj. Isra apa artinya Isra? Perjalanan di waktu malam. Kalau perjalanan di siang hari bukan Isra. Jadi waktu Allah memerintahkan asri bi ibadi, berangkatlah di waktu malam. Supaya Fir'aun tidak tahu. Yeah. Maka berangkatlah dia di waktu malam. Tapi Allah menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa kalian itu akan dikejar. Apa maksudnya Allah memberitahu ini? Ingin menanamkan rasa tenang. Mm. Bahwa hei, saya tahu kamu itu akan dikejar. Tidak usah khawatir. Ya tahu? Kalau tidak disampaikan boleh jadi. Wah, ini kita dikejar nih, bagaimana nih? Was-was, iya. Ada hal lain yang saya ingin jelaskan di sini. Wa asri bi ibadi, ibad. Ibad itu jama' abd. Ada orang namanya Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Abd itu hamba. Bentuk jama'nya bisa abid, bisa ibad. Kalau abid itu hamba Allah yang durhaka. Kalau jamaknya abid, hamba Allah yang durhaka. Itu sebabnya Al-Quran berkata, wa ma ana bizallamin lil abid. Saya tidak berlaku aniaya terhadap hamba-hamba yang durhaka. Tetapi kalau ibad itu hamba-hamba Allah yang dekat kepadanya, baik kedekatannya itu melalui ibadahnya dan kepatuhannya, boleh jadi juga kedekatannya karena dia berdosa tapi ingin mendekat pada Allah. Beda ya. Pengikut Nabi Musa ini ada yang taat betul kepada Allah, ibad. Ada juga sebenarnya punya kedurhakaan. Tetapi dia sudah ingin bertobat kepada Allah. Allah menamai dia ibad. Nah, satu hal lagi, ibadi, hamba-hambaku. Saya coba saya beri contoh. Kalau saya berkata, ini anak. Apakah berbeda kalau dengan saya berkata, ini anakku? Berbeda. Berbeda. Ada kesan bahwa ini yang saya senangi, ini saya cintai, dan sebagainya. Ketika Allah berkata, hamba-hambaku. Ya toh? Antarlah hamba-hambaku ini. Aku itu senang pada mereka. Senang karena mereka taat, senang juga karena mereka itu sadar punya dosa dan ingin. Itu ayat kita ya. Iya. Baik, saya kira kita cukupkan dulu ini. Kita tahan dulu di sini Pak Kures. Sebelum kita lanjutkan lagi, makin menarik apa yang diungkapkan oleh Pak Kures Sehat. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Jadi walaupun sudah begitu berdekatan, yang menurut logika manusia biasa, ini kita pasti terkejar dan tertangkap. Nabi Musa masih berkata, kalla, tidak akan tertangkap, tidak akan terkejar. Allah bersama kita. Anda menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Dan kita lanjutkan lagi, tadi pada segmen sebelumnya Pak Quraiz menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengajak kaum Bani Israel hijrah pada waktu malam hari. Dan diungkapkan adalah, bawalah hamba-hambaku. Luar biasa tadi Pak Kurais menjelaskan bahwa ada kataku di belakang kata hamba-hamba itu memberikan perbedaan yang cukup signifikan. Seperti kalau kita menyebutkan ini anakku sama ini anak. Ada kedekatan yang lebih pada saat kataku dimasukkan ke dalam menjelaskan anak tadi atau menjelaskan hamba tadi. Silakan Pak. Baik, kita silakan. Maka berangkatlah Nabi Musa. Anehnya atau yang perlu kita garis bawahi bahwa mereka itu berangkat tidak dari Mesir melalui jalur yang dekat ke Palestina. Tapi diambil jalur yang jauh. Apa makna itu? Bahwa walaupun Anda sudah mendapat jaminan dari Allah bahwa kamu akan selamat, tetapi tetap harus berhati-hati dan berusaha mencari jalan yang kira-kira tidak mudah. Kita sekarang satu contoh, Allah menjamin rezeki buat kita. apa kita berpangku tangan? Enggak. Harus berusaha, bekerja. Harus mencari. Pagi hari Fir'aun tahu sudah berangkat. Maka dia di sini dikatakan, maka Fir'aun segera mengutus ke daerah-daerah untuk mencari jalur yang mana yang dilalui oleh Musa. Nah, dia tahu jalurnya, maka dia ikuti dari belakang. Atau fa arsala fir'aun fil madain syirin, baru dia katakan inna haula ila syirzimatun qalilun. Hey, kita harus kejar dia, kita harus tangkap dia, kita harus tidak boleh mereka itu meninggalkan kita. Jangan khawatir, mereka itu adalah kelompok kecil yang sedikit. Jadi kalau banyak boleh jadi takut. Jangan khawatir, mereka syirzima. Kelompok kecil yang tadinya berkumpul banyak sekarang sudah pecah belah. Tinggal sedikit. Wa innahum lana laghaizun. Dan mereka itu ketika meninggalkan kita, kita akan merasa mendapat kesulitan apabila mereka meninggalkan kita. Kenapa? Karena mereka buruh. Mereka pekerja. Iya kan? Jadi kalau dia meninggal kita, siapa yang urus kita? Itu satu. Yang kedua, kita juga marah kepada mereka. Kenapa marah? Ada sebagian dari Bani Israel itu yang berutang pada orang-orang Mesir. Dia tinggalkan kita lah, utangnya bagaimana nih? Ya, harus dikejar dia. Terus, wa inna la jami'un hadirun. Atau hadirun, kita ini kelompok yang besar yang harus berhati-hati dan harus menangkap mereka. Maka fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim. Begitulah Allah melakukan dalam dua tanda petik tipu dayanya, melakukan langkah-langkah yang menjadikan mereka Fir'aun dan pengikut-pengikutnya itu meninggalkan tempat tinggal mereka. Meninggalkan kebun-kebun mereka, mata air-mata air yang memancar. Meninggalkan perbendaharaan-bendaharaan mereka. Meninggalkan tempat-tempat yang nyaman buat mereka. Bagaimana? Kamu pergi kejar. Kejarlah ini, ditinggal ini semuanya. Sehingga pada akhirnya semua tenggelam di sana dan apa yang ditinggalkannya itu menjadi milik orang lain. Kadzalika wa awratsnaha bani Israel, demikianlah kami lakukan, demikian tipu daya Tuhan, demikian pengaturan Tuhan. Dan itu kami wariskan kepada bani Israel. Jadi apa makna ini? Kalau Tuhan mau turun tangan, jangan anggap kekuasaan Anda, kekayaan Anda akan kekal terus bersama Anda. Kita lanjutkan. Fattaba'uhum musyriqin. Maka begitulah Fir'aun mengejar mereka sejak pagi hari ke arah timur. Dan ketika kedua kelompok sudah saling melihat. Jadi ini sudah sangat berdekatan ya. Ini di depan, ini di belakang. Ini di depan, ini di belakang. Ketika kedua kelompok sudah saling melihat, pengikut-pengikut Musa berkata, sungguh kita pasti akan terkejar. Sudah takut. Apa kata Musa? Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Sama sekali tidak. Kita tidak akan terkejar. Tuhan bersama aku. Dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Nabi Musa sudah disampaikan oleh Allah bahwa dia akan terkejar dan Allah akan bersama dia. Jadi walaupun sudah begitu berdekatan, yang menurut logika manusia biasa, ini kita pasti terkejar dan tertangkap. Nabi Musa masih berkata, kalla, tidak akan tertangkap, tidak akan terkejar. Allah bersama kita. Allah, hal yang menarik lagi. Kita lihat ini redaksinya. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersama aku, Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Mari kita bandingkan ucapan Nabi Musa ini dengan ucapan Nabi Muhammad ketika dikejar-kejar juga waktu hijrah. Apa kata Nabi Muhammad? La tahzan innallaha ma'ana. Sayyidina Abu Bakar sedih. takut. Nabi Muhammad berkata, jangan sedih, jangan takut. Tuhan bersama kita. Bukan aku. Apa ini maknanya? Ajaran Islam itu menekankan kebersamaan. Kita salat pun, walau sendirian, kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami. Kita, kepribadian kita harus lebur di dalam kebersamaan. Kalau Al-Quran, kata aku itu seringkali disebut tetapi dalam kelompok. Innani minal muslimin. Sesungguhnya aku masuk dalam kelompok orang-orang Islam. Jadi ada kebersamaan. Jangan sendiri-sendiri. Nabi bersabda, alaikum bil jamaah. Carilah kelompok yang banyak, yang bersama-sama. Karena serigala itu hanya menerkam kambing yang sendirian. Kita lanjutkan. Fa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahr famfalaqa fa kana kullu firqin qad tawdil azim. Maka kami wahyukan kepada Musa, pukullah dengan tongkatmu laut itu. Maka dia serta merta terbelah menjadi jalan-jalan, setiap bagian dari yang terbelah itu bagaikan gunung yang besar. Jadi ini Laut Merah terbagi. Maka pengikut-pengikut Nabi Musa ini jalan di darat yang lautnya sudah terbelah. Begitu sampai di pantai sana, Fir'aun masuk dan menenggelamkan mereka semua. Ini sesuatu yang bersifat luar biasa. Jadi berarti ini kuasa Allah. Memang dalam hidup ini ada yang dinamai rasional. Satu tambah satu dua, rasional. Iya. Ada yang irasional. Hidup ini begitu. Ada hal-hal yang kita tidak bisa jangkau oleh akal kita. Bahkan boleh jadi terjangkau oleh akal Anda, ada akal orang yang di pedalaman dan itu tidak terjangkau oleh akalnya. Ya kan? Jadi ada yang supra rasional. Ini ajaran Islam, ajaran agama seperti itu. Saya kira itu yang ya, kita tahan dulu Pak Quraish. Setelah ini Mary punya kesempatan untuk bertanya sama Pak Quraish apapun itu ya. Ya. Mudah-mudahan pertanyaan Mary Putrian juga mewakili pertanyaan Anda yang tidak bisa hadir di studio untuk bertanya langsung kepada Pak Quraish Shihab. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya dalam tafsir Al-Misbah. Pelajari hidup Nabi Muhammad. Dia dikenal pembohong? Tidak. Dia dikenal jujur? Iya. Dia dikenal baik? Iya. Dan sebagainya. Kalau begitu, walaupun Anda tidak faham ini, Anda bisa yakin bahwa apa yang disampaikannya itu benar. Pak Quraish dan juga Mary Putrian, kita masuk pada segmen di mana Mary punya kesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Quraish. Kamu bertanya kayak kuis deh, jadi takut saya. Itu, mulai dari permasalahan hidup sendiri yang sepertinya akan ditanyakan, atau mungkin juga ada bisikan-bisikan dari yang lain, silakan. Enggak, tapi mungkin gini ya Pak Quraish, yang saya tahu gitu, mungkin banyak orang gitu ya memang mereka khatam Quran gitu kan ya Pak. Tapi ternyata mereka tidak memahami dan benar-benar mengerti sebenarnya apa yang mereka baca gitu. Mungkin sama halnya juga dengan saya. Kalau tadi saya mendengarkan penjelasan Bapak, saya baru memahami gitu. Bahwa gitu ya, apa yang Allah turunkan gitu ya kepada para nabinya itu adalah menjadi sebuah keyakinan. Nah, bagaimana dengan kita gitu yang memang belum begitu sesungguhnya sangat meyakini. Jadi kesadaran apa kita sebagai manusia harus memang benar-benar sekedar yakin, bukan hanya di mulut gitu, tapi memang benar-benar meyakini setiap ayat-ayat Allah yang ada 6.325 atau 6 gitu yang ada di Al-Quran gitu, untuk bisa menjadi pedoman hidup kita. Mari kita lihat, ada beberapa cara. Saya ambil contoh, Anda sakit, Anda ke dokter, diberi obat oleh dokter. Anda tahu obatnya? Enggak semua tahu. Enggak tahu? Boleh jadi Anda tahu namanya, iya, tidak tahu komposisinya. Ya, toh? Boleh jadi juga namanya tidak tahu. Anda mau minum? Minum. Kenapa? Karena Anda percaya pada dokter. Ya kan? Percaya pada dokter. Oke. Kenapa percaya pada dokter? Ahli. Dari mana Anda tahu dia ahli? Sekolah. Sekolah. Anda tahu dia sekolah. Anda tahu bahwa ini dokter tangannya dingin. Biasa kita katakan begitu. Yeah. Ini dia punya pengalaman. Ini sehari-harinya dia memberi pengobatan yang baik. Nah, jadi walaupun Anda tidak tahu apa isinya obatnya. Tetapi kalau Anda yakin bahwa ini dokter pandai, Anda ikuti. Iya. Sekarang Quran ini, Anda tidak mengerti apa artinya, tapi siapa yang menyampaikan ini? Nabi Muhammad. Pelajari hidup Nabi Muhammad. Dia dikenal pembohong? Tidak. Dia dikenal jujur? Jujur. Dia dikenal baik? Iya. Dan sebagainya. Kalau begitu, walaupun Anda tidak faham ini, Anda bisa yakin bahwa apa yang disampaikannya itu benar. Nah, ini satu. Yang kedua, kalau mau bertambah, pelajari apa yang disampaikannya. Komposisi obat ini begini, begini. Kalau ini bisa mengakibatkan ini. Kalau Anda tahu itu, Anda lebih mau minum obatnya. Ya tahu? Yeah. Jadi kalau Anda membaca Al-Quran dan mempelajari kata-katanya, memahami maksudnya, itu bisa menambah Anda lebih percaya pada Al-Quran, lebih percaya ini. Jadi jauh lebih baik, karena itu saya selalu berkata, jauh lebih baik saya membaca 10 ayat yang saya fahami maknanya daripada membaca 100 ayat yang saya tidak fahami maknanya. Walaupun itu bukan berarti bahwa orang yang tidak faham maknanya tidak ada manfaat buat dia. Ada manfaat buat dia. Saya bisa beri contoh satu lagi. Ada seorang ibu tidak pandai membaca dan menulis. Tukang pos datang beri dia surat. Dia tidak tahu apa isinya, dia tidak tahu ini. Oke deh, simpan aja di situ. Tapi di kali lain tukang pos datang memberitahu, ini ada surat dari anak ibu. Bergetar enggak hatinya? Iya. Karena ada getaran hati, ibu yang tidak bisa membaca ini tadi pergi kepada orang. Iya. Tolong bacakan saya. Tolong ulangi itu sehingga dia faham. Habis itu dia ambil, dia taruh surat. Begitulah kita dengan Al-Quran yang tidak faham. Kalau Anda membaca Al-Quran, membaca kitab suci, dan merasa bahwa ini adalah firman-firman Allah, walaupun Anda tidak mengerti artinya, tapi akan bergetar hati Anda. Ya, saya kira begitu. Ya, baik. Menyambung dari pertanyaan Mary juga dari apa yang tadi Pak Quraish katakan. Giliran saya yang bertanya, Pak. Pada saat kelompok Nabi Musa sudah semakin didekati oleh kelompoknya Fir'aun. Lalu Nabi Musa bilang, jangan khawatir, Tuhan bersamaku. Pengikutnya, apakah merasa tenang dan langsung percaya, Pak Quraish? Seperti kita kalau tiba-tiba percaya pada pemimpin, kalau dibilang tenang, apakah kita juga harus tenang atau tetap harus waspada? Kewaspadaan terus ada. Nabi Musa pun tetap waspada. Ketenangan harus ada juga. Anda tidak bingung, tidak hilang pegangan, tapi optimisme ada. Nah, itu satu. Yang kedua, dalam konteks Nabi Musa, kelihatannya tidak ada waktu yang terlalu lama berselang itu. Begitu dia dikejar, begitu terjadi ini, diwahyukan dengan cepat, pukulkan tongkatmu, terus mereka berlari semua ke sana dan selesai. Ini dikatakan fa'auhaina. Kata fa dalam bahasa Arab itu adalah suatu peristiwa yang terjadi seketika setelah terjadinya peristiwa sebelumnya. Saya akan beri Anda contoh. Si A datang, kemudian si B. Jadi mungkin berpikir itu sudah tidak ada lagi, langsung kenyataan. Iya, karena langsung kejadian. Langsung kejadian. Terima kasih, Pak Quraish. Pertanyaan berikutnya. Iya, tadi kan di awal Pak Quraish mengatakan gitu bahwa Nabi Musa ataupun Nabi Muhammad, mereka tidak pernah sekali dua kali mencoba untuk terus mengajak dalam sebuah kebaikan gitu ya. Nah, terkadang kita sebagai manusia kurang memiliki kesadaran itu. Contoh sama anak gitu. Dalam hal salat misalnya, dalam hal berpuasa. Kita di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini gitu ya. Anak saya memang masih kecil gitu ya. Tapi untuk kesabarannya kurang. Betul. bagaimana itu bisa saya tanamkan untuk menjadi sebuah keyakinan dan kesadaran buat diri saya bahwa seperti yang dilakukan oleh para nabi-nabi, bahwa tidak pernah sekali, dua kali, bahkan mereka bertahun-tahun mereka terus melakukan kebaikan gitu. Betul, betul. Tanamkanlah diri dalam diri Anda bahwa kalau Anda tidak sabar, Anda rugi. Hmm. Di surat Wal Asri itu ada, sungguhnya semua manusia dalam wadah kerugian kecuali yang beriman, yang beramal soleh, yang saling ajar-mengajar, dan yang saling mengingatkan tentang sabar, sabar, sabar. Dan dalam konteks anak, saya kira anak itu lebih banyak terpengaruh oleh atau terbawa oleh keteladanan ketimbang ucapan. Iya. Hmm. Contoh. Ya, contoh. Sholat aja anak ikut itu. Iya, ya, betul. Mm-mm. Pasti mau ikut. Pasti ikut. Saya kira itu. Ya. Iya. Okay. Baik. Masih ada pertanyaan, Mary? Sabar dulu, ya. Sabar dulu. Saya juga masih punya pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Quraish Shihab. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Yang mestinya kita namai nurani, yang bisikan yang membawa cahaya. Itu sebabnya para filosof berkata, sebenarnya nurani itu, atau apa yang dinamai nurani itu, dibentuk oleh pengalaman dan pengetahuan. Masih terus menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Kita lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Pertanyaan saya dulu ya, boleh? Ya, silakan, ya, silakan. Quraish. Tadi dikatakan bahwa Allah meminta atau menyuruh Nabi Musa untuk menyelamatkan kaum Bani Israel. Pertanyaannya adalah kenapa kaum Bani Israel pada saat itu, Pak Quraish? Kenapa enggak kaum-kaum yang lain? Setiap Nabi yang diutus oleh Allah atau diangkat oleh Allah itu diutusnya kepada kelompok tertentu. Yang disebut dalam Al-Quran 25 Nabi. Hmm. Sebenarnya Nabi jauh lebih banyak dari 25. Boleh jadi ratusan. Musa diutus untuk Bani Israel. Tidak mustahil ada Nabi yang diutus untuk orang Mesir. Tidak mustahil ada Nabi yang diutus untuk orang Indonesia. Ya. Dalam satu riwayat dikatakan Nabi itu ada 124 ribu orang. 124 ribu. Sebelum Nabi Muhammad. Sebelum ya? Nabi Muhammad. Nabi-nabi ini diutus untuk kaumnya. Al-Quran berkata tidak ada suatu negeri pun kecuali kami telah mengutus pemberi ingat buat mereka. Tapi tidak semua disebut dalam Al-Quran. Ya. Ada yang diceritakan, ada yang belum diceritakan, ada yang tidak diceritakan oleh Nabi. Tapi Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, beliau itu diutus untuk seluruh manusia sejak masa beliau sampai akhir zaman. Jadi di sini yang diceritakan, selamatkan Bani Israel karena itu tugasmu. Kamu bertugas ke sana. Iya, iya, iya. Jelas ya? Iya, baik. Terima kasih Pak Quraish. Saya ya gilirannya. Ini kita tek-tok sih. Tapi kalau tadi juga dikatakan gitu ya, Pak Quraish, saya ingin bertanya. Manusia kan terkadang memang ada suara hati. Yeah. Namanya seperti itu ya. Harus siap ya. Mungkin kalau para nabi meyakini gitu apa yang diturunkan itu memang dari Allah. Wahyu. Gitu. Wahyu itu dari Allah. Nah, kalau manusia suara hati, bagaimana kita meyakininya bahwa mungkin suara hati itu memang benar gitu dan sesuai dengan Al-Qur'an gitu, atau memang suara hati itu kadang hanya hasutan saja gitu untuk kita melakukan hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan koridor Allah. Ada orang berkata nurani ya. Iya, nurani. Nurani. Tidak semua suara hati itu nurani. Suara hati itu bisa merupakan bisikan malaikat, bisa merupakan bisikan setan. Yang mestinya kita namai nurani, yang bisikan yang membawa cahaya. Itu sebabnya para filosof berkata, sebenarnya nurani itu, atau apa yang dinamai nurani itu, dibentuk oleh pengalaman dan pengetahuan. Bisa jadi seorang, saya beri contoh, penganut faham materialisme. Yang berjuang untuk itu. Itu sesuai nuraninya atau tidak? Menurut dia? Menurut dia. Dia sesuai nuraninya. Iya. Dia percaya itu. Karena dia percaya itu. Menurut Anda? Enggak. Apakah keikhlasannya lebih sedikit dari keikhlasan Anda? Enggak juga. Tidak. Jadi hati-hati dari bisikan ini. Mm-hmm. Itu sebabnya di dalam Al-Quran dikatakan, diperintahkan untuk bermohon perlindungan dari Allah, mm-hmm, dari bisikan-bisikan setan. Bisa jadi yang Anda anggap baik itu ya, bisikan setan. Kalau begitu perlu ada tolok ukur dong. Iya. Ya. Tolok ukur kita kalau sebagai Muslim Quran sesuai enggak dengan Quran atau tidak? Iya. Ada orang, contoh yang lain, ya, ada orang berdoa, ya Allah, ini ada dua nih yang melamar saya. Iya kan? Iya, iya. Minta doa kan? Minta doa. Yang mana yang terbaik? Bisa salah pilih Mas ya? Bisa. Bisa. Bisa. Siapa cuma yang mater salah? Jangan salahkan Tuhan. Iya, hati nurani. Hati Anda yang kira. Oh. Kalau begitu harus lebih dekat lagi pada Tuhan. Iya. Lebih serius lagi. Lebih berpikir lagi. Sehingga pada akhirnya itu betul-betul adalah bisikan malaikat. Jangan jadikan tolok ukur Anda manusia. Iya. Anda akan bingung. Ini baik, ini baik. Iya. Jangan jadikan itu tolok ukur. Jadikan nilai-nilai itu sebagai tolok ukur. Oh, ini baik karena sesuai dengan nilai-nilai Quran. Ini orangnya baik, tetapi pilihannya keliru. Ya kan begitu? Nilai-nilainya yang jadi tolak kita ukurnya. Kita lihat nilainya apa. Ya. Pak Quraish, kalau kita bicara mengenai nurani tadi, lalu kita mendapatkan bisikan atau kebenaran lah. Nah. Bentuknya seperti apa, Pak? Apakah kita mendengar, merasa dalam mimpi atau macam-macam cara yang bisa. Saya beri contoh, itu ada dalam ajaran agama yang dinamai optimisme. Optimisme itu bisa lahir dari kehadiran seseorang yang mempunyai nama baik. Persoalan kita sangat sulit, tiba-tiba datang satu orang yang bernama Sahal. Sahal itu artinya mudah. Maka Nabi berkata, urusan kita sudah dipermudah Tuhan. Itu sebabnya nama perlu nama yang baik. Itu menanamkan pada Anda optimisme. Jadi petunjuk-petunjuk itu bisa lahir dari perasaan yang penuh keyakinan di dalam hati, bisa jadi dari fenomena-fenomena yang ada, bisa lahir dari mimpi dan lain-lain sebagainya. Ya, baik. Tahan dulu Pak Quraish, tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Masih ada waktu kita untuk bersama-sama dalam tafsir Al-Misbah. Seandainya orang yang dibawa berkata, kita mau cari mudahnya. Kita bocorkan perahu, ambil dari bawah. Mudah enggak? Mudah. Tapi bahaya enggak? Bahaya. Bahaya. Masih bersama dalam tafsir Al-Misbah, ada satu kepada Pak Quraish. Tadi dikatakan bahwa Nabi Musa mengambil jalan, bukan yang singkat, dari Mesir ke Palestina. Dia mengambil jalan jauh. Muter. Nah, Pak Quraish menjelaskan bahwa dalam hidup pun seperti itu. Kita jangan cuma nyari gampangnya saja, tapi tetap harus mau berusaha. Tapi kalau mau gampang boleh kan, Pak? Boleh. Bahkan dianjurkan. Nah, bagaimana itu? Dianjurkan yang gampang, tetapi yang tidak menimbulkan risiko. Saya mau beri contoh yang gampang. Dalam satu hadis, Nabi pernah bersabda begini. Kita ini umat manusia berada dalam satu perahu. Dua tingkat. Tingkat atas dan tingkat bawah. Orang yang di tingkat bawah ini, kalau mau ambil air, dia harus naik ke tingkat atas untuk menurunkan timbanya ngambil air. Seandainya orang yang di bawah berkata, kita mau cari mudahnya. Kita bocorkan perahu, ambil dari bawah. Mudah enggak? Mudah. Tapi bahaya enggak? Bahaya. Bahaya. Kalau yang di atas tidak melarang yang di bawah membocorkan perahu, perahu akan karam dan semua akan binasa. Iya kan? Iya. Ya. Hidup kita sekarang seperti itu. Kalau Anda membiarkan orang, kok yang gampangnya aja, ini sudah gampang, ini sudah gampang. Ya. Kalau itu memudahkan tanpa merugikan, silahkan. Nabi tidak dihadapkan pada dua alternatif yang dua-duanya boleh, kecuali dia ambil yang paling mudah. Kalau dua-duanya boleh, dia ambil yang paling mudah. Tapi jangan merugikan. Karena agama ini menghendaki kemudahan. Nah, gampang itu berbeda dengan mempergampang. Menggampangkan. Jangan menggampangkan. Saya kira begitu. Iya, baik. Cari yang mudah tapi jangan merugikan. Ini juga berlaku untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Mm-mm. Yang paling sederhana adalah dari jalanan. Iya. Cari yang mudah tapi jangan merugikan orang lain. Jangan melanggar aturan. Jangan menerobos jalan satu arah. Mm-mm. Jangan merugikan orang lain untuk kepentingan atau kecepatan Anda sendiri. Dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari hati. Mary, ada lagi mau ditanyakan? Sudah cukup. Kalau gitu kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan, kita baca ini kesimpulan. Ya, tadi itu berbicara bahwa Bani Israel melakukan eksodus bersama Nabi Musa. Kendati mereka tidak kembali ke Mesir, tapi mereka dianugerahi Allah potensi atau bahkan berhasil dengan eksodus itu memiliki apa yang serupa dan dimiliki oleh Fir'aun. Jadi kalau Anda mengikuti tuntunan Allah, yakinlah bahwa Anda akan memperoleh sesuatu, bisa jadi serupa dengan apa yang diperoleh oleh orang-orang sebelum Anda, bisa jadi lebih baik dari itu. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam menonjolkan keakuan beliau dalam ucapannya. Berbeda dengan Nabi Muhammad ketika hijrah, menonjolkan kebersamaan beliau. Islam selalu mengandalkan kebersamaan, bukan keakuan. Selanjutnya, pembelahan laut tadi itu difahami oleh sementara ulama dalam arti air surut setelah pasang. Dan dengan demikian ia adalah peristiwa alam biasa. Tetapi mayoritas ulama memahaminya dalam arti peristiwa luar biasa. Apalagi sebagaimana terbaca dalam ayat ini, itu terjadi melalui perintah Allah kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya. Satu hal yang saya ingin tambahkan di sini, kita ada hal-hal biasa yang kita lihat. Itu sebenarnya juga seandainya hanya terjadi sekali, itu luar biasa. Saya beri contoh. Kalau saya melempar sesuatu lantas jatuh. Apa bedanya dengan kalau saya melempar sesuatu lantas naik ke atas? Yang jatuh biasa. Itu sebenarnya luar biasa. Tetapi tereduksi ketakjuban kita karena sudah berkali-kali terjadi. Dua-duanya kehendak Allah, dua-duanya kuasa Allah. Buktinya apa? Ada yang kita lemparkan tidak jatuh, tidak naik. Kalau kita berada di ruang angkasa. Jadi kalau ini terbelah, luar biasa. Karena jarang-jarang. Karena jarang atau tidak pernah terjadi seperti itu. Tapi semuanya kehendak Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mengatur ini semuanya. Ini, hal-hal semacam ini yang ketakjuban kita kepada sesuatu, kebiasaan-kebiasaan mereduksi itu. Sehingga kita lupa Tuhan dalam kedua halnya. Karena terbiasa. Karena kita sudah terbiasa, biasa nih. Bukti-bukti yang terhampar betapapun jelasnya tidak akan berbekas di hati orang yang tidak membuka hatinya untuk percaya. Jadi bukalah hati Anda supaya Anda bisa percaya. Biarkan angin masuk ke kamar, biarkan cahaya menembus kamar Anda, tetapi buka kamar. Buka pintu. Kalau tidak mau, jendela dibuka. Kalau tidak mau membuka, pasang kaca. Cahaya akan menerobos. Kalau Anda menutup diri, menutup hati, menutup pikiran, betapapun besar bukti, Anda tidak akan percaya. Saya kira itu. Baik, terima kasih kalau gitu Pak Kuresiap untuk penjelasannya pada kesempatan kali ini. Mary, terima kasih. Kapan-kapan ngobrol lagi. Iya, insyaallah. Terima kasih. Bermanfaat tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Kureis. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Dan jangan lupa untuk terus menikmati indahnya bulan suci Ramadan bersama-sama dengan Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.